Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan menyambung kembali pelajaran yang pernah kita ambil pada pertemuan yang lalu, yaitu dari pembahasan kitab Kasyfus Syubhat. Pada pertemuan yang lalu kita menyinggung terangan Syekh Shalih Ali Syekh berkenaan dengan apakah paham hujjah itu merupakan syarat dalam penegakan hujjah. Dan dari uraian beliau bisa kita simpulkan bahwa al-fahmu fahman, bahwa pemahaman yang dimaksud dalam bab ini itu ada dua macam. Yang pertama yang disebut dengan fahmul lisan, yaitu paham makna, dan ini di luar pembahasan. Karena apabila yang dimaksud dengan paham makna dalam penegakan hujjah, maka itu adalah merupakan syarat. Dia adalah syarat. Maka fahmul lisan adalah syarat. Sedangkan apabila yang dimaksud dengan pemahaman di sini adalah jenis yang kedua, yaitu yang diistilahkan dengan fahmul ihtijaj, yaitu paham yang diistilahkan juga dengan fahmul iqna, yang bisa kita artikan dengan rimo, ya, menerima. Maka paham hujjah dari jenis yang kedua ini dia bukan merupakan syarat. Dan ini juga yang pernah saya tanyakan langsung ketika saya di Riyadh kepada Syekh Shalih Ali Syekh seputar masalah ini. Dimana beliau ketika itu mengistilahkan bukan dengan fahmul ihtijaj tapi dengan istilah fahmul iqna. Maka fahmul iqna atau fahmul ihtijaj dia bukan merupakan syarat dalam penegakan hujjah. Ya, nah ini insya Allah kita telah ya jelas dan memahami. Karena apabila dikatakan paham hujjah bukan syarat secara mutlak, saat ini salah. Begitu juga kalau dikatakan bahwa paham hujjah itu syarat secara mutlak, ini juga salah. Mainkan dia harus dirinci. Apabila dimaksudkan dengannya adalah fahmul bayan atau fahmul lisan, maka dia syarat. Ya, fahmul bayan untuk fahmul lisan bisa paham ya. Nanti ya, itu paham makna, memahami kalimat yang diucapkan. Ya. Jadi misalnya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Ya. Orang yang enggak ngerti bahasa Arab mendengar firman Allah ini paham enggak dia? Enggak paham. Dia belum tegak hujjah. Tapi apabila diartikan paham, berarti tegak enggak hujjah. Sudah tegak. Ya. Ini disebut dengan paham makna atau paham bayan. Silakan juga dengan paham lisan. Namun kalau yang dimaukan dengan pemahaman di sini adalah jenis yang kedua, itu fahmul ihtijaj atau fahmul iqna. Seperti misalnya saya ya berbicara dengan orang yang bisa memahami bahasa Arab, atau saya menggunakan bahasa Indonesia kepada orang yang berbahasa Indonesia, namun dia mengatakan saya tidak paham bahwa hujjahmu lebih kuat daripada hujjahku. Berarti paham maknanya sudah dapat belum nih? Sudah dapat. Tapi dia belum paham ihtijaj. Belum paham iqna. Ya, ini yang Allah Subhanahu wa taala utarakan ya tentang kaumnya Syuaib. Ketika dia berkata kepada nabinya, "Ya Syuaibu, ma nafahu katsiran mimma taqul." Wahai Syuaib, kami tidak paham kebanyakan apa yang kamu bilang. Bukan enggak paham di sini, enggak paham paham paham lisan. Ya, karena tentu Syu'aib ketika bicara dengan kaumnya, dia berbicara dengan lisan kaumnya. Ya, dia bicara dengan lisan kaumnya. Ya, "Wa arsalna illa umma arsalna rasula illa bi lisan qaumi." Kami tidak mengutus rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Maka paham bayan sampai. Ya. Maka ini syarat dalam bahasa. Namun ketika mereka bilang mana toh kami tidak paham, berarti bukan fahmal daya, bukan paham lisan. Mainkan yang kami, yang dimaksud dengan kami tidak paham itu adalah tidak paham paham, paham ikhna atau paham ihtijaj, atau diistilahkan dengan kami tidak paham bahwa hujahmu lebih kuat daripada hujah. Saya tidak paham bahwa hujahnya Quran lebih benar daripada hujah saya. Berarti sudah tegak hujah dia. Yang sudah tegak hujah, maka orang tersebut ya dihukumi sesuai dengan pelanggarannya. Nah, ini tafsil tadi, tafsil yang bagus sekali dari Syekh Saleh Ali Syekh, juga dari para ulama sebelumnya. Kemudian juga terkait dengan masalah ini, beliau menyinggung ya, macam-macam kekufuran. Di antara jenis kekufuran itu ada ya yang dari jenis kufur i'rab. Ya, dari jenis kufur i'rab. Apa itu kufur i'rab? Yaitu orang yang telah sampai kepadanya keterangan namun dia tidak mengindahkan. Namun dia tidak mengindahkan dalam artian dia tidak mencari tahu, ya. Dia mendengar ada Quran, dia mendengar ada nabi diutus, namun dia tidak mau mencari tahu. Dan kondisi yang seperti ini ya, yang wajib untuk mencari tahu adalah pihak yang turun kepadanya Quran, ya, pihak yang diutus kepada mereka nabi, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala dengan menurunkan Quran mengutus nabi, ya, itu sebagai bayan, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Quran, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyan." Dan siapa yang ya, menyelisih rasul setelah jelas baginya jalan petunjuk. Maksudnya setelah Allah turunkan Al-Quran, setelah Allah utus nabi. Bukan mimba di manubayin. Bukan setelah kami jelaskan, kami terangkan. Jadi berbeda antara tabayyan. Tabayyan ini artinya jenis hujahnya tabayyan. Ya, jenis keterangannya tabayyan. Datang kepadanya Rasul tabayyan. Ada nabi namanya Muhammad. Ya, yang tinggal bagi kaum yang diutus kepadanya dia Rasul adalah mencari tahu datang kepadanya. Ya, karena Allah tidak bilang mimba di mana nubayyin, melainkan tabayyan. Tabayyan dengan nubayyin jelas berbeda. Nubayyin kami jelaskan, kami terangkan. Ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala di sini mengatakan mimba di mana tabayyan, yaitu dengan diturunkannya ya Al-Quran diutusnya Rasul tabayyan. Ya. Di sini banyak keliru bagian orang menyangka ya bahwa yang dimaksud dengan mimba di mata bayan artinya mimba di manubayin. Setelah jelas artinya setelah kami jelaskan. Apakah ada yang lebih jelas setelah adanya penjelasan dari Allah? Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam beberapa sumber mengatakan fahal ba'da hadzal bayan bayan. Apakah masih harus ada setelah keterangan Allah keterangan lain? Ini menunjukkan bahwa keterangan Allah itu adalah keterangan yang paling terang. Ya, keterangan yang paling terang. Nah, di sini kita membahas dalam konteks makna la ilaha illallah, hakikat tauhid, hakikat syirik. Kita enggak membahas hal yang lain. Ya, artinya bahwa masalah tauhid, ya. Nah, hakikat tauhid dan hakikat syirik ini telah Allah Subhanahu wa taala terangkan dengan begitu gamblang dan begitu jelas. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Usul Sittah. Tapi sebagian orang yang membahas Usul Sittah, dia tidak bisa membingkainya. Tidak bisa. Ya. Dia melihat ini seperti sebuah puzzle yang tidak bisa dia pasang, dia susun. Tidak bisa. Ya. Dia bahas di sini kalamnya Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitab Usul Sittah. Di sini dia bahas. Tapi dia tidak tahu bahwa itu sebenarnya sebuah rangkaian. Sebuah rangkaian. Jadi Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitab beliau Usul Sittah telah menerangkan ya bahwa perkara ini ya adalah perkara yang telah Allah terangkan dengan begitu gamblang yang bisa dipahami sampai oleh orang goblok sekalipun. Kalau kita mau pinjam istilahnya SAS. Ya. Sedikit-sedikit goblok. Ya. Bisa difahami hatta oleh orang paling bodoh sekalipun. Itu masalah apa? Disebutkan perkara yang pertama itu adalah makna tauhid dan makna syirik. Makna tauhid dan makna syirik. Maka dalam perkara ini ya, hujahnya begitu terang, begitu jelas. Bahkan Syekh Muhammad bin Ibrahim mengatakan dalam sebuah kitabnya ya, ketika beliau ditanya tentang makna la ilaha illallah, beliau mengibaratkan dengan makna tauhid, beliau mengibaratkan dengan matahari. Beliau ditanya, apakah ada orang jahil tentang tauhid? Ada orang jahil tentang tauhid? Dia enggak bilang enggak ada atau ada. Dia bilang, apakah ada orang jahil tentang matahari? Beliau menganalogikannya dengan matahari. Hal ahadun yajhalu syams? Apakah ada orang jahil tentang matahari? Ada orang jahil tentang matahari? Enggak ada. Jadi layak baru jahil. Tidak menerima kejahilan dalam masalah makna la ilaha illallah. Seperti itu. Nah, kembali kepada pembahasan ini, beliau menerangkan tentang jenis kekufuran. Jenis kekufuran itu ada beragam macamnya. Dan di antara macam kekufuran ada dari jenis kufur i'rab. Kufur i'rab itu sudah turun kepadanya Quran, sudah sampai kepadanya berita bahwa ada Nabi, namun dia tidak mau mencari tahu. Sudah yatabayyan lahul huda. Sudah sampai kepadanya petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak mencari tahu. Nah, karena adanya jenis kekufuran dari macam kufur i'rab ini, berarti ya dalam penegakan hujjah ya bukan syarat paham apa? Paham iqna. Bukan syarat paham iqna. Ini berhubungan ya. Nah, karena kufur i'rab ya, kufur disebabkan ya seorang berpaling ya, orang yang berpaling kufur. Orang berpaling itu apa? Dia kafir. Disebabkan karena berpalingannya. Karena kalau kita syaratkan dalam penegakan hujjah itu ya, harus dia itu paham iqna, berarti tidak ada jenis kufur i'rab. Itu kaitannya. Berarti tidak ada namanya kufur i'rab. Ya, tidak ada jenis namanya kufur i'rab. Dan ini pun juga bagian dari puzzle itu. Bagian dari puzzle itu. Ya, yang lucunya sebagian mentakrir seperti takrir ini ya, membahas seperti pembahasan ini, tapi outputnya bisa keliru. Ya. Ketika membahas macam-macam kufur bisa dia. Ketika membahas masalah jenis-jenis paham dia bisa karena dia cuma ngartiin namanya. Jadi tidak bisa menghubungkan. Ya, dia hanya bisa mengartikan. Namun ketika dalam masalah takfir dia bilang harus adanya ta'rif. Gimana? Ya. Dan kita konteksnya dalam masalah la ilaha illallah ya. Kalau dalam selain la ilaha illallah harus ada ta'rif. Ya. Harus ada istilahnya pedagangan hujjah lagi. Yang artinya ta'rif, dikasih tahu lagi. Namun kalau pembahasannya dalam masalah la ilaha illallah, gimana kalian telah mentakrir ini di sini? Yang perkara ini kalian takrir juga ini di sini, seperti Pak takrir ulama, tapi giliran pedagangan hujjah kalian tetap bilang harus ada ta'rif. Seolah-olah di kalian itu bahwa kekufuran itu cuma satu. Kufur apa namanya? Kufur inat namanya. Kufur inat itu orang yang sudah paham ya, sudah paham bukan hanya paham bayan ya, tapi terus dia menolak. Nah, ini orang yang mengatakan bahwa ya, kekufuran itu hanya kufur inat, ini bukan ahlus sunnah. Ini pemahamannya siapa? Orang-orang al-murji'ah. Baik, ini nih jelaskan Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala di sini. Ya, pada halaman 379 dia mengatakan wa minal kuffari man kufruhu kufru i'rad, dan di antara orang-orang kafir ada yang kufurannya kufur i'rad. Terus kemudian beliau bawakan ayatnya. Lalu beliau berkata, "Wa idza shturita fahmul ihtijajil hujjah." Mana dzalika al-masir ila mukhalafati al-ijma' bil qaul bi annahu la yaqfuru illa al-mu'anid. Ya. Konsekuensi dari ya mengatakan bahwa ya faham hujjah itu syarat dalam penegakan hujjah. Kalau yang dimaukan dengannya adalah faham ihtijaj. konsekuensi dari pendapat seperti ini, ya, itu adalah ya, melanggar ijma, yaitu pendapat ya bahwa tidak menjadi kafir kecuali orang yang inat. Ya, orang yang inat itu orang yang sudah sampai kepadanya keterangan, sudah paham, sudah ngerti, kemudian ya tahu itu hak, tapi saya enggak mau. Itu inat gitu. Saya tahu itu hak, tapi saya enggak mau. Itu inat. Begitu kan? Begitu kan? Ya sudah. Benar tuh, benar, tapi saya enggak mau. Itu inat. Paham? Ya bukan sekedar paham makna. Ya. Konsekuensi dari ya mengatakan orang itu kafir setelah harus ditakrif dulu. Harus ditakrif dulu. Ya. Itu kepada pendapat bahwa tidak menjadi kafir kecuali dengan inat. Kecuali kufurnya kufur inat. Bisa difahami enggak ini? Ya. Jadi setelah orang itu paham makna, juga paham ihtijaj juga, ya, udah tahu bahwa hujahnya dia benar, tapi gue ogah. Ogah pokoknya. Itu namanya apa? Inat, ini inat. Ini inat. Kalau kufur irad enggak begitu. Kufur irad sudah, dia belum sampai kepadanya paham ihtijaj. Tapi dia enggak mau cari tahu. Belum sampai kepadanya paham ihtijaj, namun dia tetap dan tidak mau cari tahu. Tidak mau datang kepadanya Quran, ya kan? Datang kepadanya Quran, dia enggak mau cari tahu. Ini paham, ini kufur irad. Ya. Tahu Allah turunkan Quran, utus nabi, tapi dia enggak mau mencari tahu. Dia tetap bercokol dengan keyakinannya, tetap bercokol dengan pemahamannya. Ya. Seperti itu. Nah, beda dengan kufur kufur inad. Ya. Itu sudah sampai kepadanya paham istilahnya. Tahu bahwa dia benar, tapi gue enggak mau. Konsekuensi dari mengatakan bahwa ya paham hujah itu syarat. Ya, maksudnya paham hujah ini apa? Paham mikna ya, paham istijad. Itu syarat, berarti enggak ada orang kafir kecuali hanya dari jenis inat saja. Nah, orang yang mengatakan seperti ini ya mencocoki al-murji'ah dalam masalah iman. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan begitu marah dengan mereka ini. Ya, sampai dalam rekaman yang terakhirnya beliau ditanya lagi tentang masalah-masalah yang seperti ini, beliau bilang, ya, tampaknya syubhat irja itu kokoh pada sebagian kalian. Dia sebutkan kepada maksudnya pada murid-muridnya. Sepertinya kokoh syubhat irja pada sebagian kalian. Dia ngomong begitu di hadapan para murid-muridnya. Seperti itu. Dan memang tidak dipungkiri bahwa ini penyakit zaman sekarang. Ya, itu yang biasa diistilahkan ya bahwa perbuatannya kufur, orangnya tidak dikafirkan kecuali setelah penegakan hujjah. Ini benar. Namun tidak ala itlaq, tidak mutlak, penerapannya enggak secara mutlak. Ya. Pelaku kufuran kita katakan perbuatannya kufur, orangnya tidak dikafirkan kecuali setelah ditegakkan padanya hujjah. Ini benar kita katakan, namun laisa ala itlaq, tidak mutlak. Ya, melainkan harus dipisah antara masalah zahirah dan masalah apa? Khafiyah. Ada orang ngaku nabi misalnya. Ada orang mengatakan bahwa turun kepada saya wahyu. Nah, apakah orang tersebut tidak menjadi kafir kecuali setelah penegakan hujjah? Oh, benar. Nah. Kafir, walaupun dia enggak bilang dia kafir. Karena masalah ini masalah itikad, artinya orang itu kafir, walaupun kita enggak kafirkan gitu loh. Kita bicara tentang hakikatnya dia gitu loh. Antum mah tutup mulut aja, lakban tuh mulut. Ya. Walaupun ente enggak bilang kamu kafir, dia sudah kafir pada hakikatnya dengan mengatakan turun pada saya wahyu. Dengan meyakini bahwa ada sesembahan lain selain Allah, enggak usah dikafirin. Jangan kafir-kafirin dia, enggak usah. Ya, kalau ini mau kan dengannya adalah apa? Mengumbar ucapan. Jangan kafir-kafirin dia, tapi kamu yakini dia kafir. Kalaupun kamu enggak yakini dia kafir, terus emang dia enggak jadi kafir di sisi Allah? Hukumnya di sisi Allah dia kafir. Dengan mengatakan saya nabi. ya, kecuali orang gila. Ini luar bahasa. Kalau orang gila, kau dimukallaf. Ya, kau dimukallaf. Nah, ini ya sebagian orang ya mencampur aduk antara masalah dengan masalah. Nah, ini pembahasan. Jadi dalam penegakan hujjah dia dijelaskan yang disyaratkan hanya faham apa? Faham lisan atau disilahkan juga dengan faham bayan. Ya. Kemudian beliau juga bawakan bukti kedua, kalau yang dimaukan dengan faham hujjah itu adalah yang menjadi syarat dalam penegakan hujjah itu adalah faham ihtijaj, berarti tidak ada kufur kecuali kufur inat, dan ini bukan mazhab al-sunnah. Sedangkan dalam takrir al-sunnah kufur itu ada banyak macamnya. Kufur irad, ya ada kufur jahal. Seperti itu. Semoga ini bisa jadi jelas. Kemudian kemarin kita nukil juga perkataan Syekh Shalih Al-Syekh, di mana beliau ya berbicara tentang siapa yang menegakkan hujjah. Nah, ini bisa jadi syubhat juga pada sebagian. Ya, beliau mengatakan ba'da an yuqimal hujjah 'alaihi 'alimun ya'lamu kaifa yuqimul hujjah li yuzila syubhah. Yuzilu syubhah. Setelah ditegakkan atas orang ini hujjah, ya, setelah ditegakkan atas orang ini hujjah oleh seorang yang berilmu, yang dia mengetahui bagaimana penegakan hujjah dan bagaimana menghilangkan syubhat. Pertama saya ingin kasih tanbih di sini, menghilangkan syubhat itu, ya, beliau bilang ada pada pihak siapa? Si orang berilmu, dia tahu bagaimana menghilangkan syubhat. Ya. Nah ini berbeda dengan redaksi sebagian lain dari para penulis yang bilang sampai hilang syubhat. Beda loh. Beda antara dua masalah. Sampai hilang syubhat berarti ada pada siapa? Pada orang yang ditegakkan padanya hujjah. Kalau hilang syubhat kemudian dia menolak, berarti kufur apa? Inat lagi. Maka ya penegakan hujjah, ya, pencaratan ya hilang syubhat pada penegakan hujjah ini ujung-ujungnya ya apa membatasi kufur itu hanya kufur inat lagi. Bisa dipahami? Ya. Ya sebagian penulis bilang begitu, sampai hilang darinya syubhat. Loh, kalau udah hilang syubhat berarti inat. Dan kufur inat ini bukan kufur inat membatasi kekufuran hanya kepada kufur inat, itu bukan mazhab al-sunnah. Berarti enggak ada kufur jahal, enggak ada kufur irad. Ini. Sedangkan Syekh Shalih Al-Syekh bilang menghilangkan syubhat itu ada pada siapa? Ada pada alimnya, ada pada si alim. Bahwa dia mampu. Adapun orang itu hilang syubhat atau tidak, ini tidak dibahas. Ini tanbih yang pertama. Bisa dibedakan ya. Jadi si alimnya itu tahu bagaimana menghilangkan syubhat orang ini. Gitu. Bukan agar orang itu sampai hilang padanya syubhat. Bukan ini. Bisa dipahami. Beda antara dua masalah. Nah ini ya, beliau bicara tentang siapa yang menegakkan hujjah. Dan mungkin dipahami oleh sebagian orang yang membaca kitab ini bahwa orang itu tidak dikafirkan sampai ada orang alim datang kepadanya menegakkan hujjah. Ini juga ghairu murad. Ini juga tidak dimaukan, tidak dimaksudkan. Karena soal pelaku syirik akbar. Baik, kembali. Bahwa masalah ini harus dipisah antara zahirah yang jelas, antara khafiyah yang sama. Ini yang pertama. Kemudian masalah ini pun juga harus dipisah antara penegakan hukum, ya, tidak dikubur di kuburan kaum muslimin, tidak menerima waris atau diwariskan, atau hukum bunuh, ya, seperti itu. Atau kufur lahir batin, ya, dengan penilaian bahwa dia kafir secara zahir, kafir zahir. Ya. Penilaian bahwa pelaku syirik akbar, ya, sujud li ghairillah, bahwa dia itu kafir zahiran, ini enggak usah penegakan hujjah, enggak usah takrif lagi, enggak usah ngasih tahu lagi capek-capek. Orang yang sujud li ghairillah kita tahu dia sadar, di pembahasannya harus ke situ, sadar, berakal. Ya, adapun dia enggak sadar itu bukan di luar pembahasan lagi. Ya, gila luar di luar pembahasan. Ya, jangan lagi dimasukin gitu. Yang gila ya ma'zur gitu loh. Yang enggak berakal ya ma'zur gitu loh. Ya. Diuzur ya dengan catatan bahwa bayi yang lahir dari orang tua kafir tetap kafir gitu kan. Tetap kafir, ini yang harus ditanggih. Ya. Orang kafir punya bayi meninggal usia 2 minggu. Kafir atau muslim? Ini kafir. Di dunia kafir, dan yang kita bicarakan tuh ini, gitu loh. Semua bilang dia kafir. Kenapa? Karena orang tua kafir. Loh, jahil. Kok ini bilang kafir? Berarti ada kan kafir jahil? Di satu sisi mereka bisa menerima, di sisi mereka nggak bisa menerima. Ini menunjukkan bahwa mereka nggak bisa yang menyusun puzzle ini. Gitu loh. Seperti itu. Orang gila misalnya. Orang tuanya kafir. Ya. Anak-anak Cina yang di toko itu di yang itu SLB itu misalnya. Ya kan? Kafir atau enggak kafir? Itu bodoh pintar dia. Pertama. Bodoh pintar. Bodoh. Ya, kafir enggak? Bapaknya kafir. Waduh, kok ada orang kafir bodoh? Katanya enggak ada orang jahil kafir. Nah, ini menunjukkan bahwa ada jahil kafir. Nah, ini bedakan antara masalah hukum dunia dengan hukum akhirat. Nah, sebagian orang keliru dalam hal ini karena apa? Mencampur adukkan. Nah, kita kembali kepada pembahasan tadi. Ya, jadi harus dibedakan antara zahir wa khafiyah, perkara yang terang gamblang dan perkara yang samar. Sebagaimana juga ya kita membedakan taib ya dalam perkara apa? Penegakan hukum ya dengan masalah ya meyakini bahwa dia kafir zahir ya antara kafir lahir batin dengan kafir zahir. Nah, untuk kafir lahir batin orang itu kafir lahir batin ya berarti konsekuensinya apa, dia nggak boleh dikubur di kuburan muslimin, dia nggak menerima waris. Ini siapa? Ini setelah penegakan hujah harus ada hakim yang menegakkan hujah kepada dia. Nah, ini yang difatwa oleh Lajnah Daimah. Saya bacakan fatwa Lajnah Daimah. Ya. Disampaikan kepada Lajnah pertanyaan. Nanti sebelum kita baca kita simpulkan dulu sedikit. Inti dari jawaban fatwa Lajnah ini bahwa penegakan hujah fungsinya itu untuk ya diterapkan konsekuensi hukum. Ya, dari seperti misalnya dibunuh, bukan untuk dilabeli dia itu sebagai orang kafir ketika menolak hujjah. Adapun dia kafir walaupun belum penegakan hujjah. Dia sudah kafir. Namun ditegakkan hujjah untuk dijalani dan setelahnya apa? Konsekuensi hukum. Paham ya? Baik. Ditanyakan kepada Lajnah Daimah. Hunaka man yaqul kullu man yataqayyad bi risalati Muhammad. Di sana ada yang bilang semua orang yang terikat dengan risalahnya Muhammad menghadap kiblat, sholat, ya, walaupun dia sujud kepada gurunya, dia tidak kafir dan tidak disebut sebagai orang musyrik. Semua yang terikat dengan syariat Muhammad, berarti orang Islam, menghadap kiblat dalam sholat, orang Islam. Walaupun dia sujud kepada selain Allah, sujud kepada gurunya, dia enggak jadi kafir, ya, dan tidak disebut musyrik. Sampai-sampai orang ini bilang, sungguhnya si Muhammad bin Abdul Wahab yang berbicara tentang orang-orang musyrikin bahwa mereka itu kekal di neraka apabila mereka tidak mau bertaubat, Muhammad bin Abdul Wahab ini telah keliru dan salah dalam masalah ini. Dan orang ini juga bilang sesungguhnya orang musyrikin dari umat ini mereka akan diazab kemudian dikeluarkan dari surga, dikeluarkan ke surga, dikeluarkan dari neraka dan diangkat ke surga. Dan orang ini juga bilang sesungguhnya umat Muhammad tidak seorang pun yang kekal di neraka. Dijawab oleh Lajnah, ya Lajnah Daimah, semua orang yang beriman dengan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua yang dibawa olehnya pada syariat ini, apabila dia sujud setelah itu kepada selain Allah, baik itu wali atau penghuni kubur atau syekh tariqah, maka dia disebut orang kafir, orang yang murtad dari Islam, ya musyrik, ya menyekutukan Allah dengan selain Allah dalam perkara ibadah. Walau nataqa bisyahadatain waqta sujudihi, walaupun di saat sujud dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Di saat sujud kepada selain Allah dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Kafir enggak dia? Kafir dengan sujudnya kepada selain Allah. Ya, lisan dia mengucapkan lain Allah tapi perbuatannya membatalkan. Ya. Baik. Litianihi bima yanqudu qawlahu min sujudihi li ghairillah, karena dia telah melakukan apa yang membatalkan ucapannya. Ucapannya la ilaha illallah, tapi perbuatannya apa? Sujud kepada selain Allah. Lakinna waqad yu'dzal li jahli, ini kita maukan. Akan tapi mungkin dia diuzur karena kejahilannya. Mungkin dia dimaafkan karena kejahilannya. Fala tunzal bihil uqubah. fala tunazzal bihil uqubah, maka enggak diberlakukan kepadanya hukuman hatta yu'allam, sampai dikasih tahu, wa tuqam alaihil hujjah, sampai ditegakkan kepadanya hujjah. Wa yumahal thalathatu ayyam, thalathatu ayyam, dan dikasih tangguh untuk dia 3 hari. Ya, li'tiyani i'dzaran ilaihi liyuraji anafsa. Sebagai uzur untuk dia 3 hari itu untuk dia ya rujuk, barangkali dia dalam 3 hari itu rujuk. Paham? Barangkali dalam 3 hari itu dirujuk. Asa an yatub, semoga dia bertaubat. Fa in asarra ala sujudi, tapi apabila dia tetap berpegang dengan keyakinannya bolehnya sujud kepada selain Allah, ya. Ba'dal bayan, setelah diterangkan tadi, setelah dikasih penjelasan lagi tadi, kutil diriddati, maka dia dibunuh karena murtad, kemurtadan dia. Diqauli sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menukar agamanya, bunuh dia. Artikan, fal bayanu wa iqamatul hujjati lil i'dzari ilaihi qabla inzalil uqubah bihi la yusamma kafiran ba'dal bayan. Maka diterangkan lagi dan ditegakkan lagi kepadanya hujjah, itu fungsinya adalah untuk memberi uzur kepada dia, ya, memberi tangguh kepada dia sebelum diberlakukan hukuman terhadapnya, bukan untuk dinamakan kafir setelah diterangkan kemudian dia menolak. Ya, kemudian beliau jelaskan selanjutnya, fa inna yusamma kafiran, karena ya, dia dilabeli kafir bima hadatsa minhu min sujudi li ghairillah, dengan apa yang dia perbuat dari sujudnya kepada selain Allah, au nadri qurbatan, atau nazar yang berupa nazar ibadah kepada selain Allah, au dhabi syatan mathalan li ghairillah, atau karena dia menyembelih seekor kambing misalnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keterangan ya, di mana beliau katakan bahwa penjelasan lagi, takrif, ya, dikasih tahu lagi. Kita harus tahu fungsinya ini apa. Apakah untuk kita labeli dia kafir kalau dia nolak? Ya. Bagaimana diyakini oleh mayoritas orang yang ngaji salafi? Maaf, ya maaf kata, seperti itu. Ya. Mengatakan bahwa harus ditakrif, tapi konteksnya dalam masalah apa? Syirik akbar loh. Kalau dalam masalah yang khafiyah, kelas, salim, kita terima. Tapi ta'arif. Tapi dalam masalah syirik akbar, ya, mereka harus menta'arif lagi. Insyaratkan harus dikasih tahu lagi. Padahal masalah ta'arif ini, telah dijelaskan oleh Lajnah Da'i. Kan? Fungsinya itu untuk apa? Memberi tangguh kepada dia dalam masalah penegakan hukum. Kalau dia nolak, baru ditegakkan kepadanya hukum. Bunuh hukum yang lainnya. Ya, yang berlaku atasnya. Tidak waris mewarisi, tidak dikuburin kalau dia mati, ya, yang seperti itu. Untuk tolak zaujah tuh, difasakh nikah antara dia dengan istrinya dan seterusnya. Ini siapa yang berperan nih? Hakim, pemerintah, ya. Bukan fungsi penegakan hujah lagi, bukan fungsi takrif lagi, bukan fungsi ngasih penjelasan lagi, ya. Kalau dia nolak, baru disebut kafir. Bukan. Dia sudah menjadi kafir dengan perbuatannya. Sujud kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Ya, bisa difahami ya. Tapi dikasih tahu lagi untuk kalau dia nolak, dia dihukum. Gimana sebab banyak dari orang yang ngaji enggak begitu takdirnya. Ya, makanya ini kritik kepada mereka. Dan otokritik itu penting. Ya, otokritik ini ya, kita dakwah salafiyah dalam satu tubuh. Ya, kita lihat kekeliruan ikhwan kita, kita kritik. Ya. Kembali kepada dakwah ya salafiyah, ya, dakwah tauhid yang khalis yang benar. Ya. Seperti itu. Ya, dibawa dan diajarkan dan dibawa oleh para masyayikh kita. Di saat yang sama mereka juga mengatakan ini juga dari masyayikh, tapi mereka salah paham. Salah paham. Ini ya kalam wadhih jelas ya jali gamblang bahwa al bayan wa iqamatul hujjah lil i'dzar ilai qabla inzal hukmah, sekedar untuk menangguhan sebelum diterapkan hukum, la yusamma kafiran ba'dal bayan, bukan untuk disebut kafir kalau dia nolak keterangan. Ya, fa innahu yusamma kafiran bima hadatsa bihi ya min sujudi lillah. Karena dia sudah dinamakan kafir disebabkan perbuatan dia sujud kepada selain Allah. Bisa dipahami ini? Ya? Nah ini, jadi kembali kepada perkataan Syekh Shalih Ali Syekh di sini. Ketika beliau katakan bahwa siapa yang menegakkan hujjah? Adalah orang yang alim, yang ngerti bagaimana menegakkan hujjah. Itu untuk apa? Penegakan hukum. Ya, biar jangan ada nyangka ya untuk menyebut dia kafir. Bisa ya? Alhamdulillah. Selanjutnya, ini baru pelajaran baru. Kita lihat halaman 380. Kemudian setelah itu, ya, beliau berkata, "Qala fa amma hadits Usamah radhiyallahu anhu fa innahu qatala rajulan idda'a al-islam bisababin atau bisababi annahu dhanna annahu madda'ahu illa khawfan 'ala damihi wa malihi wal rajulu idza adhara al-islam wajaba al-kaffu 'anhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dhalik." Ya, ini sambungan dari penjelasan beliau sebelumnya. Saat beliau menyanggah syubhatnya musyrikin yang berdalil dengan hadis ini siapa? Usamah. Ya, hadis Usamah sudah paham, ya, si musyrik ini berdalil dia tuh Nabi aja mengingkari Usamah ketika Usamah membunuh siapa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah kok. Ya, ini keliru si musyrik ini. Ya. Karena konteksnya bahwa ya Usamah bin Zaid di sini nah, ya, dia menyangka bahwa orang tersebut, ya, menyangka bahwa orang tersebut Muslim atau bukan Muslim, bukan Muslim. Jadi siapa yang menyangka Usamah bin Zaid itu Muslim? Ya, siapa yang menyangka bahwa Usamah bin Zaid membunuh orang Islam? Si Muslim, ya, ya, si musyrik ini. Si musyrik ini berdalil dengan kisahnya Usamah bin Zaid, ya, dalam rangka, ya, menyanggah, ya, doa tu tauhid. Ya, lihat katanya Nabi saja mengingkari Usamah ketika dia membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, padahal Usamah di sini, ya, kita tahu kisahnya ketika dia bunuh dia menyangka bahwa orang itu apa? Cuma cari perlindungan masih kafir. Baik. Artinya qala fa amma hadits Usamah. Ya, setelah beliau katakan ini si musyrik ini enggak paham dan enggak akan paham. Ya, karena hadis-hadis yang mereka kutip itu tidak ya bukan penguat atas syubhat mereka. Pada hakikatnya justru sebenarnya membantah syubhat mereka. Kemudian beliau katakan, "Fa amma hadits Usamah radhiyallahu anhu fa innahu qatala rajulan idda'a al-islam." Adapun yang pertama itu hadis Usamah. Hakikatnya apa? Bahwa hakikat hadis Usamah ini, ya, bahwa Usamah radhiyallahu anhu qatala rajulan idda'a al-islam. Dia telah membunuh orang yang mengaku muslim. Bisababi annahu dhanna annahu madda'u illa khaufan 'ala dami wa mali. Ya, kenapa dia masih bunuh? Ya. Karena dia, ya, menyangka bahwa orang tersebut, ya, dia tidak mengaku muslim melainkan sekedar karena dia takut, ya, bahwa dia bakal dibunuh. Takut terhadap darahnya dan hartanya. Ya, ketika mau disabet pedang, dia ngucapin apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Usamah menganggap, ya, bahwa orang ini cuman cari perlindungan. Berarti menurut Usamah Islamnya sabit atau enggak sabit? Enggak sabit, maka dibunuh. Ya. Jadi Usamah bukan membunuh orang Islam. Ya. Usamah bukan membunuh orang Islam. Sedangkan si musyrik mengatakan, lihat tuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari Usamah yang membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Berarti orang yang mengatakan bahwa Usamah membunuh orang Islam itu sama dengan pendapatnya si musyrik. Sama dengan pendapat si musyrik. Benar enggak? Itu anda berlebihan nanti. Benar enggak atau anda berlebihan? Bayyinul ya, akhwan. Ya, si musyrik berdalil untuk syubhatnya. Ini orang berdalil untuk syubhatnya. Ketemu di satu titik menganggap bahwa Usamah membunuh orang Islam. Iya enggak? kenapa enggak cocokin sama si Muhammad bin Abdul Wahab gitu loh. Kok mau senengnya sama si musyrik gitu loh. Ya kan? Ya, ikhwanul musyrikin. Ikhwanul musyrikin. Allah musta'an. Qala annahu dhanna annahu madda'u illa khawfan 'ala dami wa mali. War rajulu idza adhara al-islama, sedangkan seorang kapan dia menampakkan Islam, wajib al-kaffu anhu, wajib untuk menahan diri darinya. Betul sampai sini. Ya. Makanya diprotes oleh Nabi. Ya, harus tahan. Ya. Harus tahan, jangan dibunuh karena dia sudah menampakkan al-Islam. Ya. Namun kondisi bahwa usaha menyangka bahwa dia enggak sah Islamnya, ya. Ini yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi menurut Usama dia belum Islam. Beda antara dua permasalahan. Wala wajib al-kafu anhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dhalik. Orang yang menampakkan Islam wajib kita menahan diri dari dia, ya, sampai ya tampak ya dari orang tersebut hal-hal yang menyelisih Islam. Ya, hal-hal yang menyelisih Islam. Wa anzalallahu ta'ala fi dhalik. Berkenaan dengan hal ini Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ya darabtum fi sabilillah, ya, berperang di jalan Allah, maka tabayyanu, ya, cek. Ya, cari tahu. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Dengan kalian ucapkan kepada orang yang mengucapkan kalian salam, kamu bukan orang yang beriman. Fi tabayyun. Berkata Syekh qala yani anna Allah Ta'ala. Baik. Selanjutnya qala faman qala hadhil kalimah. Maka barang siapa yang mengucapkan kalimat ini. Kalimat apa maksudnya? La ilaha illallah. Ya, fa yuntadharu fi sya'nih. Maka kita tunggu, ya. Artinya hukumi dia muslim. Ya, fa yuntadharu fi sya'nih. Hatta yura ma ya'ti bi min huquqi la ilaha illallah. Ya, sampai tampak dari dia, ya, bahwa dia mengamalkan, ya, hak-hak la ilaha illallah. Ya, sampai dia tunaikan hak-hak la ilaha illallah. Fayuntadharu fi sya'ni hatta yura ma ya'ti bihi min huquqi la ilaha illallah. Ya, sampai dia menerapkan hak-hak la ilaha illallah. Ya. Mungkin kalau kita mau artikan di sini bisa maksudnya juga, ya, abstain. Orang mengucapkan Allah abstain sampai dia sholatnya, sampai dia tidak melakukan pembatal enggak, saya juga seperti itu. Ya, tapi ini untuk orang yang baru masuk Islam. Yuntadharu fi sya'ni, ditunggu. Ya, abstain dulu sampai dia mengerjakan sholat, menaikkan zakat. Ya, tidak menyembah berhala, tidak beribadah kepada kuburan. Seperti itu. Ya. Fala yatadullu ala annahu yajibul kafu anhu. Baik. Berapa nih? Jam 7 atau? Baik, fal ayatu tadullu ala annahu yajibu al-kafu anhu. Maka ayat ini, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Cek-cek, disuruh cek-cek. Suruh tasabbur. Maka ayat ini menunjukkan bahwa yang wajib adalah menahan diri dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Enggak boleh langsung bunuh. Ya. Wat tasabbut dan wajibnya untuk tasabbut. Ya, cari tahu. Ya. Fa in tabayyana minhu ba'da dzalika ma yukhaliful Islam, qutil. Apabila setelah itu jelas dari orang ini bahwa dia melanggar Islam, maka dia dibunuh. Ya. Maka dia dibunuh. Diqaulihi berdasarkan firman Allah Ta'ala, fatabayyanu, cek lagi. Ya, jadi, kalau ada orang mengaku muslim, yuntadhar, kata Syekh. Ya. Sampai dia mengerjakan ya, konsekuensi-konsekuensi keislamannya. Meninggalkan kesyirikan, mengerjakan sholat. Ya, dan lain sebagainya. Ini orang yang baru masuk Islam atau orang yang mengaku muslim. Ya, dengan itu. Ya. Seperti itu. Adapun orang muslim sekarang. Ya. Maka apa hukum mereka? Muslim. Nah, jangan dilarikan kemari. Jangan bilang yuntador, keliru. Ya. Kita lihat saudara-saudara kita muslimin yang sholat. Ya. Hukum asalnya apa? Islam? Islam. Sholat di belakang mereka? Sholat. Sampai tampak dari mereka bahwa mereka menyembah selain Allah. Paham? Gitu. Ya, bukan yuntator kalau berkaitan dengan mereka. Nanti takfirian tuh. Ya. Nanti sudah kafirkan semua umat namanya kalau kayak gitu. Enggak. Bahkan ya kita lebih toleran dari haula dalam masalah ini. Ya, jadi ukuran kita syahadat la ilaha illallah. Ya, selagi mereka mengaku muslim, muslim sudah. Ya, kita lihat dia yuzhir Islam, menampakkan syiar-syiar Islam. Ya. Maka muslim. Ya. Nah, jangan ditabrakkan dengan takdir kita dalam masalah ini. Ya. Katanya orang yang menyekutukan Allah musyrik. Ya. Betul. Namun ya, kita enggak tahu bahwa mereka menyekutukan Allah. Bahkan hukum asal mereka muslim, maka usolli khalfahum. Tetap salat di belakang mereka. Seperti itu. Namun orang yang baru masuk Islam atau kita tahu dia yang mengaku muslim, berdasarkan keterangan Syekh di sini, yuntadhar fi sya'ni hatta yura ma ya'ti bi min huquqi la ilaha illallah. Ditunggu sampai dia mengerjakan konsekuensi-konsekuensi Islam, baru kita nilai dia ya sebagai muslim. Baik, maka ayat ini menunjukkan akan wajibnya menahan diri dan tabayyun serta tasabut, cek-cek. Apabila telah jelas ya dari orang ini telah itu bahwa dia menyelisih Islam, baru ketika itu dibunuh. Tapi ini siapa yang bunuh? Pemerintah ya. Pemerintah. Ya. Bila dalam kondisi damai, tapi dalam kondisi perang. Ya, maka yuttaqu fattaqullaha masata'tum. Ya. Di qauli berdasarkan firman Allah fatabayyanu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka periksa lagi. Walau kana la yuqtal. Idza qalaha lam yakun litatsabbut ma'na. Kalau tetap enggak dibunuh, ini bantahan Syekh kepada si musyrik. Karena si musyrik bilang orang yang mengucapkan la enggak boleh dibunuh sama sekali. Ya, sedangkan Allah bilang fatabayyanu. Ya, tasabut lagi, cek lagi. Kalau yang diucapkan si musyrik ini benar, bahwa orang mengucapkan la ilaha illallah itu enggak boleh dibunuh sama sekali, berarti apa fungsinya disuruh tasabut? Kira-kira gitu. Walau kana la yuqtal idza qalaha lam yakun litatsabut ma'na. Kalau benar apa yang dibilang didakwakan oleh si musyrik bahwa orang mengucapkan la ilallah enggak boleh dibunuh sama sekali, untuk apa Allah suruh tasabut lagi? Ini menunjukkan bahwa setelah tasabut, setelah tabayyun, ternyata dia menyelisih Islam, yuqtal. Dibunuh. Berarti ini bantahan kepada syubhat si musyrik. Ya. Wa kadzalika al-hadits al-akhar wa amthaluhu, dan juga hadis yang lain dan yang lainnya. Ma'nahu ma dzakartu anna man adhara al-islam wa tauhid wajib al-kaffu anhu. Maknanya adalah seperti yang telah aku sebutkan, bahwa barang siapa yang menampakkan Islam dan tauhid wajib al-kaffu anhu, wajib menahan diri. Illa an yatabayyana minhu ma yunaqidu dzalik, kecuali tampak dari orang itu ya pembatalnya, ya, penyelisihan terhadap Islam. Ya. Berarti apa yang diucapkan si musyrik ini keliru dan salah. Ya, bahwa orang mengucapkan la ilaha illallah tidak dibunuh sama sekali berdalil dengan hadis Usamah. Ada galat. Keliru. Ya, karena hadis Usamah ya seperti yang telah kita ketahui, ya memang harus tahan diri. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kritik Usamah. Ya. Harus tahan diri. Tapi bukan berarti enggak dibunuh sama sekali. Karena Allah perintahkan fatabayyun. Nah, perintah tabayyun, perintah cek-ricek ini menunjukkan bahwa setelah cek-ricek, ternyata dia menyelisih Islam, yukta. Seperti itu. Maka dia dibunuh. Jelas, Ikhwan ya? Baik, saya rasa ini aja. Semoga bermanfaat. والله تعالى على وصف.